عبده ورسوله. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله جميعا، pada pertemuan yang lalu telah kita bahas masalah siwak yang hukumnya adalah sunnah muakkadah, yang menunjukkan sunnah muakkadah yakni perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap amalan ini sampai-sampai ketika beliau dihadapkan dengan kematian, beliau meminta siwak ketika melihat siapa? Ketika Rasulullah melihat Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhu, beliau meminta siwak yang ada di tangan Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhu. Yang mana faedah dari siwak adalah kata Rasulullah, madharatun lil fam wa mardatun lir rabb, sebagai pembersih bagi mulut, yakni bukan cuma gigi akan tetapi mulut keseluruhan termasuk lisan dan juga gusi. Lisan yakni lidah. Demikian juga wa mardhatun yakni membuat ridha lirabb, bagi Allah Subhanahu wa taala. Seorang disyariatkan melakukan siwak kapan? Yakni ketika Anda berwudu, ketika Anda salat, atau ketika bangun dari tidur, ketika masuk rumah, ketika membaca Al-Quran, ketika terjadi perubahan bau mulut, yaitu tempat-tempat atau waktu-waktu yang disyariatkan padanya as-siwak, sehingga termasuk suatu kesalahan apabila seseorang menempelkan siwak terus menerus pada mulutnya. Nah, ini tidak ada sunnahnya yang demikian. Yakni sebagian orang karena semangatnya dia mendengar keutamaan-keutamaan, akan tapi mengamalkannya, yakni dia terus menerus menggigit siwak. Siwak itu tidak lepas dari giginya. Nah, ini termasuk kesalahan. Tidak disunahkan yang demikian. Karena siwak itu disyariatkan atau disunahkan, yakni ketika terjadi perubahan, atau ketika melakukan sholat, atau ketika berwudu, ketika baca Al-Quran, ketika masuk rumah, ketika terjadi perubahan. Adapun menggigit siwak sampai berjam-jam kemana-mana siwak itu menempel di mulutnya, maka yang demikian ini tidaklah disunnahkan. Masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an. Kemudian hadis yang terakhir yang berkaitan dengan siwak, yakni an Abi Musa radhiyallahu anhu, ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa yastaku, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam keadaan beliau bersiwak, yastaku, membersihkan giginya, bisiwakin, dengan siwak. Wa tarafus siwaki ala lisanihi, dan ujung siwak berada di atas lisannya. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah jami'an. Apa faedah yang diambil dari hadis ini? Faedah yakni as-siwak itu juga sebagai pembersih lisan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaku, membersihkan dengan siwak dalam keadaan siwak itu berada di atas lisannya, di atas lidahnya, menunjukkan bahwa siwak itu juga pembersih bagi lidah. Sebagaimana siwak pembersih bagi gigi, demikian juga gusi, demikian juga siwak juga fungsinya untuk membersihkan lidah, untuk mewangikan lidah, gusi dan juga gigi. Naam. Fa asyara, kemudian kata Abu Musa al-Asy'ari, wa huwa yaqulu, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan u', yakni apa? Suara ketika beliau meletakkan atau beliau menggosokkan siwak itu di atas lidahnya, keluar suara u'. Wasiwaku fi fihi, dan siwak itu berada di mulut beliau sallallahu alaihi wasallam, ka'annahu yatahawwa, sepertinya beliau itu apa, yatahawwa yakni muntah, yakni keluar suara u', yang mana suara ini seperti orang yang sedang muntah. Tapi ini ka'annahu, seakan-akan beliau, tapi tidak muntah, seakan-akan saja. Yatahawwa, seakan-akan beliau itu muntah sehingga keluar suara u'. Demikian. Pahami? Apa ini saya lihat sebentar? Oh ya. Baik, selesailah kita dari pembahasan bab siwak. Kemudian bab yang berikutnya, kata al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, babul mashi 'alal khuffaini, bab mengusap khuf, dua khuf. Sebelumnya, sebelum kita masuk dalam hadis, kita menjelaskan apa yang dimaksud dengan bab ini. Al-khuf, jamaknya khifafun. Khuffaini atau khuffani itu musanna, bentuk gandanya, yaitu dua khuf. Ya, tentunya seorang memakai dua. Al-khuf itu adalah sesuatu yang dipakai di kaki, yang menutupi dua mata kaki, itu khuf. Mas, itu adalah khuf. Apa saja bahannya? Apakah itu dari kulit, ataukah dari kain, ataukah dari bulu, dan sebagainya. Apabila sesuatu itu dipakai di kaki dan menutupi dua mata kaki, maka masuk dalam kategori khuf. Atau misalnya seorang memakai kaos kaki, nah ini juga masuk dalam hukum khuf. Kecuali kalau kaos kakinya itu sangat tipis, kemudian terlihat terlihat kulitnya, maka yang demikian ini tidak diusap, tidak termasuk. Tapi kaos kaki yang tidak terlalu tipis. Masyar muslimin rahimakumullah jami'an, al-mashu 'alal khuffaini, mengusap dua khuf. Lah, mengusap khuf ini, ma'asyar muslimin rahimakumullah wal muslimat, adalah taharah yang masyru'ah, yang disyariatkan sebagai pengganti mencuci kaki, yakni ketika berwudu, mengusap khuf, yaitu ketika berwudu. Ketika seseorang memakai khuf, maka boleh bagi dia untuk mengusapnya sebagai ganti dari mencuci kaki, daripada nanti dilepas, kemudian dicuci, kemudian dipakai lagi. Maka di dalam sunnah yang sahihah dibolehkan bagi seseorang tidak melepas kaos kakinya, tidak melepas sepatu kulitnya atau sepatu kainnya, cukup bagi dia untuk mengusapnya. Itu saja. Ya, tentunya di sini kalau sepatu tidak menutupi mata kaki, maka tidak masuk dalam hukum khuf. Khuf itu yang menutupi mata kaki. Masyarul muslimin rahimakumullah jami'an. Yang mana al-masah al-khuf ini adalah kemudahan yang diberikan oleh syariat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu ayyuta rukhasah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu senang apabila diamalkan rukhsahnya, keringanannya. Dan al-masah alal khuf ini adalah syiarnya ahli sunnati wal jamaah. Al-masah alal khuf ini syiarnya ahli sunnati wal jamaah. Dan meninggalkan al-masah alal khuf atau mengingkarinya, menentangnya, ini adalah syiarnya ahlul bid'ah. Yani ahlul bid'ah, mereka mengingkari tidak boleh mengusap al-khuf. Harus mencuci kaki, tidak boleh diusap khuf. Harus dilepas khufnya. Ini merupakan syiarnya ahlul bid'ah. Oleh karena itu, para ulama memasukkan perkara al-masah al-khuf ini dalam kitab-kitab akidah. Karena apa? Karena mengingkari pengusapan di atas khuf itu, ini adalah perkara yang merusak akidah seseorang. Kenapa merusak? Iya, karena dalil tentang mengusap di atas khuf ini dalil yang mutawatir. Dalil yang mutawatir. Banyak yang meriwayatkan, enggak mungkin dusta. Enggak mungkin ini kedustaan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau tidak mungkin didustakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila seseorang mengingkari tidak ada mengusap di atas khuf, maka dia telah menolak apa yang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang menolak apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang demikian ini akan rusak akidahnya. Sehingga seseorang hendaklah dia mengamalkan yang demikian, al-mas'ah al-khuf. Mengamalkan, ya, ketika dia butuh. Tidak kemudian dia mengatakan, tidak, saya tidak mau mengusap di atas khuf. Tidak mau. Saya ingin mencuci saja. Mencuci dua kaki saya. Dan ini yang afdal. Yang afdol adalah yang lebih cocok dengan sunnah. Adapun engkau mencuci kaki dan menyatakannya lebih afdol daripada mengusap di atas khuf. Cocok dengan sunnah apa enggak? Enggak. Yang afdol adalah yang cocok, lebih cocok dengan sunnah. Dan bahkan apabila engkau mengingkari masalah khuf kemudian meninggalkannya dan menyatakan mencuci kaki itu lebih afdol daripada mengusapnya sehingga engkau tidak mengamalkannya, nah ini bisa merusak akidah, bisa merusak akidahmu. Kenapa kok merusak akidah? Iya, karena engkau telah menolak hadis yang mutawatir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana dikatakan oleh Al-Imam Ibn Battah dalam kitabnya Al-Ibanah, la yunkiru dzalika, wala yarahu illa mubtadi'un minan nas. Dan tidaklah ia mengingkari masalah khuf ini, dan tidaklah orang yang tidak berpendapat tentang bolehnya mengusap khuf tersebut, melainkan dia adalah mubtadi'un, ahlul bid'ah minan nas, dari kalangan manusia ini. Mukhalifun, dan dia adalah orang yang menyelisihi li rasulillah, terhadap Rasulullah, waraghibun an sunnatihi, dan benci terhadap sunnahnya, radun li qawlihi, dan menolak perkataan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebutkan masalah ini, masalah khuf ini oleh para ulama di dalam kitab Aqidah, demikian juga Al-Imam At-Tahawi dalam kitabnya Syarah At-Tahawiyah. Beliau mengatakan wa nara al-masha 'ala al-khuffain fi as-safar wal hadar kama jaa fi al-athar. Al-Imam At-Tahawi menyebutkan ini di dalam apa? Kitab Aqidah At-Tahawiyah. Kitab Aqidah. Kenapa kok disebutkan masalah fiqh? Karena masalah mengusap khuf ini ada kaitannya dengan akidah. Beliau mengatakan dalam kitab Aqidahnya ini, kami berpendapat bolehnya mengusap di atas khuf pada saat safar dan pada saat mukim, sebagaimana yang demikian ini ditunjukkan oleh asar dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga ulama yang lainnya dalam kitab akidah mereka, misalnya Al-Imam As-Sabuni wa Ibnu Syahin dan lain sebagainya dari para a'immah, banyak yang menyebutkan masalah mengusap khuf ini di dalam kitab akidah. Masyar muslimin rahimakumullah jami'an. Dan di antara perkara yang sangat mengherankan sekali yang ada pada orang-orang Syiah Rafidhah. Orang-orang Syiah Rafidhah, masyar muslimin rahimakumullah jami'an, mengingkari al-masah al-khuf, mengingkari kemudian anehnya, malah mereka membolehkan mengusap di atas kaki. Kalau mengusap khuf enggak boleh, kata Rafidhah. Tapi kalau mengusap kaki, ini yang disyariatkan. Jadi Rafidhah itu, ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, selesai mengusap kepala, kemudian telinga, kemudian mereka enggak mencuci kaki, tapi mengusap, mengusap bagian atas kaki, yaitu ini kaki ya, telapaknya enggak diusap, enggak diusap, tapi bagian atasnya saja. Ya, bagian atas kaki. Yaitu di atasnya jari-jari kaki itu diusap. Bukan dicuci. Tapi diusap. Mereka berdalil dengan ayat famsahu biurus biruusikum wa arjulikum ilal ka'bain. Mereka berdalil dengan wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian dan kaki kalian sampai dua mata kaki. Biruusikum wa arjulikum. Mereka membaca wa arjulikum. Yang benar adalah wa arjulakum ilal ka'bain. Sehingga dengan itu ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, mereka berpendapat bahwa wa arjulikum ini mengikuti hukumnya seperti mengusap kepala. Kalau kepala diusap, berarti kaki juga diusap. Wa arjulikum. Di situ ada wawu ataf. Mengusap kepala dan kaki kalian. Yaitu apa? Dan mengusap kaki kalian. Mereka mengusap. Padahal yang benar bahwa wa arjulakum itu atafnya bukan pada kepala, tapi atafnya dia hubungannya itu dengan al-yad, dengan tangan. Kan faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, dibaca wa arjulakum karena atafnya itu kepada tangan. Dia nyambungnya, kata sambungnya itu kembalinya kepada tangan. Itu yang benar. Karena kata sambungnya ini itu dihubungkan dengan mencuci tangan. Tangan ini dia bakal dicuci. Berarti wa arjulakum dan juga tangan kaki-kaki kalian maksudnya apa? Dicuci sebagaimana tangan, bukan diatofkan kepada kepala, tapi kepada tangan. Sehingga yang benar kaki itu dicuci. La masyaallah muslimin rahimakumullah jami'an, orang-orang Rafidah mereka meninggalkan sesuatu yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari al-mas' al khuffain, malah yang diamalkan adalah sesuatu yang tidak sah, sesuatu yang tidak ada asalnya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak ada dalilnya. Padahal telah lewat hadis yang pernah kita baca, apa kata Rasulullah? Wailul lil aqabi minan nar. Celakalah lil aqab bagi tumit-tumit. Tumit yang apa? Yang tidak tersentuh air. Minan nar, dari azab neraka. Kalau ada satu titik atau ada sedikit saja dari bagian tumit atau bagian yang lainnya tidak tersentuh air, itu saja terancam dengan an-nar. Bagaimana dengan orang-orang Syiah yang mengusap bagian kaki atasnya saja, kemudian bagian jarinya ditinggalkan, bagian bawah kaki ditinggalkan, bagian tumitnya ditinggalkan. Kalau sedikit saja yang tinggalkan ini terancam dengan neraka, bagaimana kalau yang ditinggalkan itu banyak? Nah, kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan al-mas' 'alal khuffain. Di sini Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah menyebutkan dua hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-muttafaq alaih. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dulu aku ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, pada suatu safar. Fa'ahwaitu, maka aku hendak li'anzi'a melepas khuffaihi, dua khufnya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini menunjukkan apa? Hirsus sahabah fi khidmatin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semangat mereka dalam berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kapan ada waktu yang memungkinkan untuk berkhidmat, mereka berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada kapan saja ada kesempatan, mereka lakukan. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Tinggalkanlah dua khufku ini, sesungguhnya aku telah memasukkan, ya, saya ulangi, da'huma, maka tinggalkanlah dua kakiku ini, fa'inni, maka sesungguhnya aku adkhaltuhuma, sungguhnya aku telah memasukkan keduanya, kedua kakiku, tahirataini, dalam keadaan keduanya itu suci. Ya, hal di situ apa? Ya, apa Musa? Iya. Biarkan saja karena aku telah memasukkan dalam keadaan suci. Aku telah memasukkan kedua kakiku dalam keadaan suci. Tayyib, ma'asyar muslimin wal muslimat rahimakumullah jami'an. Inni adkhaltuhuma tahirataini. Sungguhnya aku telah memasukkan keduanya dalam keadaan suci. Nah, ini adalah syarat dari mengusap dua khuf. Seseorang mengusap dua khufnya itu syaratnya apa? Kalau dia memasukkan dua kakinya tersebut dalam keadaan suci, kemudian dia berhadas dalam keadaan dia masih memakai khuf, kemudian dia berwudu, boleh mengusap dua khufnya tersebut. Karena apa? Ketika memakai khuf dalam keadaan di atas taharah. Kalau seseorang memakai khuf, memakai kaos kaki, atau memakai sepatu yang panjang, dia memasukkan, tapi gak pakai taharah, gak pakai bersuci terlebih dahulu, kemudian datang waktu sholat, boleh gak dia mengusap di atas khuf? Gak boleh. Syarat pembolehannya itu apa? Apabila dia memasukkan dua kakinya itu ke dalam khuf dalam keadaan di atas taharah. Dalam keadaan di atas taharah. Nah, di sini masyhur muslimin rahimakumullah jami'an, barangkali seseorang akan bertanya atau berpikir, mau pakai khuf untuk apa? Masa sholat pakai khuf, pakai sepatu? Kalau sholat memakai sepatu, nah ini memang sunnah, disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Tapi apa? apabila tidak terjadi fitnah. Apabila terjadi fitnah dengan sebab itu, maka ditinggalkan. Walaupun diamalkan juga, tapi di rumahnya. Di rumahnya misalnya, di rumahnya ketika sholat sunnah atau ketika sholat tahajud. Nah, sebagaimana masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman dahulu para sahabat sholatnya pakai sendal atau pakai khuf, sehingga ketika mereka hendak sholat nggak perlu mereka melepas khufnya. Dengan syarat apa? Apabila memasukkan dua kakinya itu dalam keadaan taharah. Atau seseorang dalam keadaan sakit, kedinginan, kemudian dia berwudu dan memasukkan kakinya ke dalam kaos kaki dalam keadaan taharah. Ya, kemudian ketika berhadas dan datang waktu sholat berikutnya, boleh bagi dia untuk mengusap di atas khuf. Tidak perlu melepasnya. Ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an. Syaratnya tadi apa? Ketika dia memasukkan khuf tersebut dalam keadaan dia di atas taharah. Kemudian batasannya apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Thalathatu yawm yamsahul muqimu yawmun wa lailatun wal musafiru thalathatu ayyamin bilayaliha." Al muqim yaitu orang yang tidak safar, waktu bagi dia untuk mengusap adalah satu hari satu malam. Adapun musafir, waktu bolehnya dia mengusap khuf itu adalah 3 hari 3 malam. Permasalahan berikutnya, untuk musafir 1 hari 1 malam, untuk musafir 3 hari 3 malam, untuk mukim 1 hari 1 malam, kapan dimulai? Kapan dianggap permulaan dari mengusap tersebut, sehingga seseorang menentukan 1 hari atau menentukan 3 hari, permulaannya kapan? Lah di sana ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, ada 2 pendapat dari ahli ilm. Ada yang mengatakan waktunya adalah, permulaannya adalah ketika terjadi hadas. Pendapat kedua adalah ketika awal pengusapan setelah hadas. Ya, ketika terjadi hadas, maka pada hadas itulah dimulai waktu mengusap. Terjadi hadas misalnya jam 7 pagi, maka selesainya kapan? Ya 7 pagi berikutnya. Dan pendapat yang kedua, awal pengusapan itu dimulai atau perhitungannya itu dimulai dari pengusapan, awal pengusapan setelah hadas. Dan ini yang rajih, yang lebih kuat, yang sesuai dengan zahir hadis. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yamsahul muqim, orang mukim mengusap. Yaumun wa lailatun, 1 hari 1 malam. mengusap, mengusap ya kapan? Yaitu awal pengusapan selama satu hari. Dimulai dari awal pengusapan sampai tiga hari bagi musafir. Terakhir hadisnya seperti itu. Kalau misalnya seseorang berwudu untuk sholat subuh, berwudu, kemudian dia memakai kaos kaki atau memakai sepatu yang menutupi mata kaki dalam keadaan thaharah sudah berwudu, kemudian setelah itu pada saat matahari terbit dia terasa wah sudah batal, matahari terbit sudah batal, dia masih pakai sepatu, masih pakai kaos kaki, sampai kemudian masuk pada waktu sholat zuhur, dia berwudu kemudian mengusap, mengusap khuf ketika hendak sholat zuhur. Maka perhitungan satu hari satu malam itu perhitungan dari apa? Dari terbenamnya fajar atau dari sebelum zuhur ketika dia mengusapnya mana? Yaitu sebelum zuhur ketika awal mengusap. Maka kapan habisnya? Habisnya ya pada hari kedua sebelum zuhur. Misalnya katakanlah dia berwudu jam setengah 12. Kemudian dia mengusap khuf. Maka habisnya kapan? Ya besok jam setengah 12 habis. Satu hari penuh. Satu malam. Sehingga apabila dia batal, kemudian ingin berwudu, kalau sudah lewat jam setengah 12, maka harus dicuci. Ya, ternyata misalnya dia mengusap hendak sholat zuhur, maka waktunya selesai pada hari kedua sebelum zuhur. Dia masih di atas taharah pada hari kedua, masih di atas pada hari kedua dia mengusap. Ya. Sampai kemudian dia sholat zuhur. Setelah sholat zuhur kemudian batal wudunya. Nah, kita ulangi, misalnya dia mengusap jam setengah 12. Setengah 12. Untuk sholat zuhur. Maka selesainya kapan? Ya besok jam setengah 12. Kalau belum jam setengah 12, boleh enggak mengusap di atas khuf? Boleh. Misalnya dia jam setengah 12 kurang 5 menit. Setengah 12 kurang 5 menit. Boleh enggak mengusap? Boleh. Karena belum lewat satu hari. Dan satu malam. Tapi kalau berwudunya itu adalah jam setengah 12 lebih sedikit. Nah, berarti tidak boleh mengusap. Habis selesai waktunya. Harus dilepas kemudian dicuci kakinya. Kalau misalnya jam setengah 12 dia mengusap, kemudian dia sholat zuhur, selesai sholat zuhur ingin melakukan sholat sunnah rawatib, belum sholat sunnah rawatib kemudian batal, kemudian dia berwudu, boleh enggak mengusap? Tidak boleh mengusap, harus apa? Mencuci, karena sudah lewat waktunya satu hari bagi mukim. Adapun bagi musafir ya tinggal nambah. Bagi musafir ya berarti sampai hari ketiga. Kalau awal mengusapnya untuk sholat zuhur jam setengah 12, ya, maka itu berlaku sampai tiga hari. Sampai tiga hari. Tiga harinya sampai jam berapa? Ya, jam setengah 12 itu. Selama tiga hari itu dia boleh mengusap. Faham insyaAllah? Ada yang enggak faham? Dan mengusap khuf itu ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an dilakukan satu kali. Satu kali pengusapan, dan yang diusap adalah bagian atas khuf. Yang diusap adalah bagian atas khuf. Bagian bawah tidak diusap. Karena demikianlah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, "Law kana ad-dinu bil aqli atau bil ra'yi, lakana asfala al-khuf ahaqqu bil mashi." Kalau seandainya agama itu dengan akal, niscaya bagian bawahnya khuf itu lebih berhak untuk diusap daripada yang di atasnya. Akan tapi inilah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bawahnya tidak diusap, cuma atasnya saja. Dan disunnahkan ketika mengusap khuf dimulai dari kanan. Dikarenakan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kana yu'jibuhu tayammunu fi sya'nihi kullih, fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa fi sya'nihi kullih. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, mengagumkan pada dirinya, yakni tayammun, mendahulukan kanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengagumi untuk mendahulukan kanan, baik itu dalam menyisir atau dalam memakai sendal dan dalam seluruh urusan yang beliau dahulukan adalah kanan, yakni dalam perkara-perkara yang di dalamnya terdapat kemuliaan. Adapun dalam perkara yang di dalamnya terdapat kerendahan atau kehinaan, maka yang didahulukan adalah kiri. Naam. Maka yang lebih afdal mengusapnya adalah kanan terlebih dahulu, kemudian kiri. Walaupun kalau seseorang mengusap bersamaan, maka tidak dosa, tidak mengapa. Yakni tangan kanan mengusap kaki kanan, tangan kiri mengusap kaki kiri, bersamaan juga boleh. Tapi mana yang afdal? Yaitu dari kanan terlebih dahulu. Kemudian ma'asyar muslimin wal muslimat rahimakumullah jami'an, yang berikutnya hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Dahulu aku pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar. Fabala, maka beliau buang air kecil. Fatawaddu'a, lalu beliau berwudu. Wa masaha, dan beliau mengusap ala khuffaihi, di atas khufnya, di atas dua khufnya. Di atas dua khuf yaitu apa? Bagian atasnya. Bagian atas khuf, bagian bawahnya enggak. Mukhtasarun, ini secara ringkas. Masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, dalam hadis ini, hadis Hudzaifah, terdapat faedah, yakni bahwa mengusap khuf itu juga diperbolehkan dengan sebab buang air kecil. Ya, bukan cuma buang angin, bukan cuma itu saja. Buang air kecil juga boleh mengusap. Yang tidak boleh apa? Hadas yang tidak boleh padanya mengusap khuf, yaitu apa? Hadas besar, yakni mandi janabah. Kalau ini tidak boleh mengusap khuf, harus dilepas. Kalau mandi janabah, sebagaimana dalam hadis Safwan radhiyallahu anhu, kana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan yang selainnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idh kunna musafirina alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wala layalihinna illa min janabatin walakin min ghaidin wa baulin wa naumin. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami ketika kami bersafar, memerintahkan kami agar kami tidak melepas sepatu-sepatu kami yaitu khuf selama 3 hari dan 3 malam illa kecuali min janabatin dari sebab janabah. Kalau janabah harus dilepas dan mandi, enggak boleh diusap kakinya, apa diusap khufnya enggak boleh, harus dilepas. Walakin akan tapi mengusap itu adalah min ghaidin dari sebab buang air besar, wa baulin dan buang air kecil, wa naumin dan dari sebab tidur. Maksudnya apa? Tidur itu juga membatalkan wudu, yaitu tidur yang lelap. Beda antara tidur dengan ngantuk. Kalau ngantuk seorang masih merasa apa yang terjadi di sebelahnya. Kalau ngantuk duduk kemudian ngantuk, ini tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu adalah tidur lelap. Apalagi bermimpi, nah ini berarti sudah tidur kalau mimpi. Membatalkan wudu. Nah, kalau wudunya batal, apakah dengan sebab tidur atau buang air kecil atau buang besar, air besar? Boleh untuk mengusap di atas khuf ketika berwudu. Adapun janabah tidak boleh, harus dilepas khuf tersebut. Sehingga mengusap khuf itu disyariatkan pada semua hadas kecuali janabah. Baik. Dengan ini ma'asyar muslimin rahimakumullah jami'an, selesailah kita dari pembahasan al-mashah 'alal khuffain. Adapun bab berikutnya insyaallah taala kita sampaikan pada pertemuan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita tambahan ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan kita semuanya dan mengampuni dosa-dosa kita dan juga dosa-dosa kedua orang tua kita dan juga dosa-dosa para masyayikh kita. Hafizahumullah jami'an. Sebelum kita akhiri, ada yang disampaikan, barangkali ada yang kurang dipahami. Ya. Orang yang dia melakukan mungkin satu hari satu malam. Ketika dia turun satu hari, dia lepas khususnya itu, apa? Lalu dia pakai lagi itu sudah terputus atau masih lanjut? Ya. Insyaallah jawabannya. Jawabannya pekan datang. Nah, kita lihat insyaallah ya, bagaimana hukumnya ketika seseorang melepas khufnya padahal waktu dia satu hari satu malam belum selesai waktu dibolehkan untuk mengusap khuf, dia melepas kemudian pakai lagi, apakah batal atau tidak. Insyaallah taala mudah-mudahan kita bisa mendatangkan jawabannya pada pertemuan mendatang. Ya. Dari arah atas atau dari arah bawah terserah bebas, tidak ada ketentuan. Ya. Terus kalau dia hukumnya itu berkaki, berarti dia sholatnya pakai kaki. Ya. Kalau hukumnya sepatu, dia sholatnya pakai sepatu. Iya. Kalau khufnya kaos kaki berarti sholatnya dengan kaos kaki. Kalau khufnya sepatu berarti dia sholat pakai sepatu. Nah, pakai sepatu kalau dari kalau apa aman dari fitnah. Kalau tidak aman dari fitnah maka dihindari yang demikian. Tapi diamalkan di rumah. Cukup ya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.